cinta. Ku tak ingin jadi musnah dan kau pergi tinggalkan luka. Tak bisa kau pahami, kau ingin bebas pergi, rasanya terpenjara. Aku bersumpah.